Ku berikan padamu setangkai kembang pete, tanda cinta badi namun kere. Buang jauh-jauh impian mulukmu, sebab kita tak boleh bikin uang palsu. Kalau diantara kita jatuh sakit, lebih baik tak usah ke dokter, sebab ongkos dokter di sini terkait di awan tinggi. Cinta kita cinta jalanan yang tegar, mabuk di persimpangan. Cinta kita cinta jalanan yang sombong menghadap keadaan. Semoga hidup kita bahagia, semoga hidup kita sejahtera, semoga hidup kita bahagia, semoga hidup kita sejahtera. Sebuah batu akik, tanda sayang batin yang tercekik. Rawat baik-baik walau kita terjepit dari kesempatan yang semakin sempit. Cinta kita cinta jalanan yang tegar, mabuk di persimpangan. Cinta kita cinta jalanan.